Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kembali pada pagi hari ini Allah Jalla Jalaluh memperkenankan kepada kita semua untuk bisa hadir di sini mendengarkan kajian, maka oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tauhid karya tulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada akhir pertemuan kita sampai pada bab Maja'a Fit Tanjim, bab tentang belajar ilmu nujum, bab tentang mempelajari ilmu nujum. Ikhwani Fiddin, bahwasannya mempelajari ilmu nujum telah kita sebutkan bahwa itu terbagi menjadi dua, at-ta'zir dan taisir. Adapun at-ta'zir, yaitu seseorang mempelajari ilmu nujum dengan meyakini bahwa bintang-bintang dan letak-letaknya itu memiliki asar dan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta. Ini disebut dengan ilmu at-ta'zir. Dan ini tentunya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena dalam mempelajari dengan jenis seperti ini mengandung unsur kesyirikan dan bahkan bisa menjadi syirkun akbar. Karena dia meyakini bahwa ada di sisi lain, ada selain Allah Azza wa Jal yang mampu menciptakan selain Allah, yang mampu mengatur alam semesta ini. Nah, ini disebut dengan ilmu at-ta'zir. Dan bisa jadi menjadi syirkun asghar kalau hal ini hanya dijadikan sebatas sebab. Dan ini sudah kita jelaskan. Adapun yang kedua adalah ilmu taisir, ilmu at-taisir, yaitu mempelajari ilmu nujum dalam rangka untuk mempermudah. Nah, disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, bahwasanya ilmu taisir, mempelajari ilmu nujum dengan tujuan untuk mempermudah, bukan dengan keyakinan bahwa nujum tersebut, bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh, lah, tapi hanya sebatas untuk mempermudah. Di sini beliau membagi dua. Yang pertama adalah an yastadilla bisayriha 'alal masalihid dunyawiyyah diniyah, fa hadza matlubun. Dia mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui suatu perkara yang berkaitan kemaslahatannya dengan kemaslahatan agama. Dan ini tentunya diperlukan. Wa idza kana yu'inu 'ala masaliha diniyatin wajibatin kana ta'allumuha wajiban. Kalau seandainya ilmu posisi-posisi bintang tersebut dipelajari untuk kemaslahatan diniyah berupa amalan yang wajib untuk membantu untuk melakukan sesuatu yang wajib, maka mempelajari ilmu perbintangan dengan jenis seperti ini maka hukumnya bisa menjadi wajib. Nah, contoh kamalau arada an yastadilla bin nujum ala jihatil qiblah, seperti orang yang mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat. Nah, barakallahu fikum, maka bisa jadi berubah menjadi wajib tergantung keadaan. Nah, dan tentunya pada zaman sekarang ini peralatan sudah canggih dan segalanya, barakallahu fikum, sehingga tidak perlu lagi dan tidak harus lagi mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat. Ini jenis yang pertama. Kalau itu berkaitan dengan kemaslahatan agama, maka itu diperlukan dan bahkan kadang-kadang bisa jadi hukumnya menjadi wajib tergantung keadaan. Kalau seandainya hal tersebut membantu seseorang untuk melakukan sesuatu yang wajib. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, an yastadilla bi sayriha 'alal masalih dunyawiyah fa hadza la ba'sa bi. Untuk dia mempelajari ilmu nujum, mempelajari ilmu nujum yang mana barakallahu fikum, dengan dia mengetahui posisi-posisi nujum, posisi-posisi bintang, peredarannya, na'am, untuk kemaslahatan duniawi, maka hukum mempelajari ini boleh-boleh saja. Nah, hukumnya mubah. Seperti, na'am, seperti seseorang mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui arah. Nah, untuk mengetahui arah. Nah, apabila muncul bintang ini, maka bintang ini hanya muncul di arah selatan. Berarti bintang tersebut menunjuk ke arah selatan. Nah, barakallahu fikum. Dan ini suatu saat dibutuhkan pada keadaan-keadaan tertentu dibutuhkan. Dan ini berkaitan dengan kemaslahatan duniawi. Maka hukumnya mubah-mubah saja. Boleh-boleh saja. Nah, barakallahu fikum. Yakni untuk mengetahui arah. Dan karena memang seperti inilah, nah, bintang-bintang tersebut diantara fungsi penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai alamat-alamat, dan dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan petunjuk arah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, nah, tadi yang pertama dari bagian yang kedua, yang mempelajari ilmu nujum demi kemaslahatan duniawi. Yang pertama, untuk mengetahui arah, maka hukumnya boleh-boleh saja. Yang kedua, untuk mengetahui pergantian musim. Untuk mengetahui pergantian musim. Nah, barakallahu fikum. Wahuwa mayak mayu'rafu bita'allumi manazilil qamar. Yang seperti ini, yang jenis seperti ini dikenal dengan mempelajari ilmu posisi-posisi bulan. Nah, manazilul qamar. Barakallahu fikum. Apabila enam bulannya berada pada titik tertentu peredarannya, maka menunjukkan ini akan datang atau telah masuk musim ini. Apabila bintang, apabila bulan agak condong ke selatan misalnya, barakallahu fikum, maka ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum, datang atau akan datang musim ini dan ini. Dalam hal ini mempelajari manazilul qamar untuk mengetahui pergantian-pergantian musim, sebagian ulama mengharamkannya, tidak membolehkannya seperti yang akan kita sebutkan. Namun sebagian yang lain naam membolehkannya kalau hanya sebatas untuk mengetahui pergantian musim, tidak ada embel-embel yang lain, maka sebagian ulama membolehkannya. Insyaallah akan kita sebutkan pembahasan ini. Walhasil, barakallahu fikum, ilmu, mempelajari ilmu perbintangan, dan bulan termasuk dari bintang yang dimaksud di dalam bab ini, barakallahu fikum, itu ada dua macam. Yang pertama adalah at-ta'zir, maka hukumnya tidak boleh dengan keyakinan, barakallahu fikum, bahwa bintang tersebut memiliki pengaruh atau sebagai sebab akan terjadinya kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Bisa menjadi syirkun akbar, syirik besar, dan bisa menjadi syirkun asghar. Adapun ilmu at-taisir, mempelajari ilmu perbintangan untuk mempermudah, nah maka terbagi menjadi dua. Kalau hal itu berkaitan dengan kemaslahatan agama, maka ini sangat dianjurkan, sangat dianjurkan, dan bisa jadi barakallahu fikum hukumnya menjadi wajib apabila menunjang amalan-amalan yang wajib. Yang kedua dari jenis, nah kemudian yang kedua yaitu mempelajari ilmu an-nujum untuk kemaslahatan duniawi, dunia. Naam, barakallahu fikum, seperti untuk petunjuk jalan, maka hukumnya boleh-boleh saja dan itu juga diperlukan, barakallahu fikum. Yang kedua, mempelajari ilmu nujum untuk kemaslahatan duniawi dalam rangka untuk mengetahui pergantian-pergantian atau perubahan-perubahan musim. Sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Dan kita akan sebutkan insyaallah pada barakallahu fikum pembahasan-pembahasan berikutnya pada bab ini. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan menyebutkan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab ini. Qala Al-Bukhari fi sahihihi, qala Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujumu nujuma li thalathin, zinatan lis-sama'i wa rujuman lis-syayatin wa 'alamatin yuhtada biha, faman ta'awwala fiha ghayra dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la 'ilma lahu bihi. Naam. Berkata Imam Al-Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang yang di langit untuk tiga hal. Yang pertama adalah zinatan lissama, untuk menghiasi langit. Nah, untuk menghiasi langit. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika kita melihat pada malam hari, malam yang tidak diterangi oleh bulan, barakallahu fikum, kita melihat langit itu indah, terutama apabila dalam keadaan cerah, penuh dengan lampu, penuh dengan cahaya-cahaya yang menyejukkan dan mengenakkan mata ketika melihatnya. Barakallahu fikum. Zinatan lissama, untuk menghiasi langit. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, walaqad zayyanas samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menghiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu. Nah, barakallahu fikum, di dalam surat Al-Mulk. Kemudian yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk melempari asyayatin, untuk melempari para syaitan-syaitan. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasannya syaitan, naam, yang suka membantu para tukang sihir atau tukang ramal, para dukun, mereka berupaya untuk mencuri berita dari langit. Nah, saling menunggangi sampai mereka berada di atas langit sana dan mereka mencuri berita dan informasi. Nah, mencuri berita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Naam, mereka mencuri. Barakallahu fikum. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, naam, bintang-bintang tersebut jatuh dan melempar mereka. Menembak mereka. Bisa jadi mereka terkena oleh sambaran dari bintang-bintang tersebut sebelum mereka menyampaikan informasi tersebut kepada syaitan yang berada di bawahnya. Dan bisa jadi, naam, barakallahu fikum, dia sudah menyampaikan pesan tersebut kepada syaitan yang berada di bawahnya, kemudian dia mendapatkan sambaran dari bintang-bintang tersebut. Semakin turun dan semakin berubah, semakin turun, semakin pesan tersebut semakin turun, dan syaitan tersebut berdusta dari berita tersebut. Dari satu berita mereka berdusta dengan 100 kedustaan. Sehingga oleh karena itu, kalaupun seandainya para dukun itu benar, naam, dari apa yang mereka sampaikan, maka itu hanya sebuah kebetulan, dan itu merupakan ujian bagi umat manusia, apakah mereka betul-betul taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau justru mereka melakukan kesyirikan dengan mempercayai ucapan-ucapan para dukun-dukun tersebut. Nah, para syaitan mereka memiliki kemampuan yang lebih dari umat manusia. Mereka memiliki kemampuan yang lebih dari umat manusia. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kekuatan syaitan. Bagaimana kekuatan syaitan yang melebihi kekuatan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan pasukan-pasukan, di antara pasukan-pasukannya adalah para syaitan tersebut. Naam. Wasyayatin kullu banna'in wa ghawwas. Dan para syaitan yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, di antara mereka ada yang memiliki kemampuan untuk membangun bangunan yang megah, istana-istana yang megah. Wa ghawwas. Dan di antara mereka ada juga yang memiliki kemampuan menyelam ke dasar lautan sehingga mereka bisa di sana mengambil perhiasan-perhiasan yang ada di dalam lautan tersebut. Nah, ini di antara kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat seperti ini. Dan bahkan di antara bangsa jin tersebut, di antara bangsa jin ada yang disebut dengan ifrit, ada yang disebut dengan ifrit, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ketika terjadi permasalahan antara Nabi Sulaiman dengan Malikatu Saba, ratu negeri Saba. Naam. Barakallahu fikum. Nabi Sulaiman meminta kepada para pembantunya, para hulu balangnya, untuk bisa membawa singgasana Ratu Saba ke sini. Kerajaan Saba berada di Yaman. Sementara kerajaan Nabi Sulaiman berada di negeri Syam. Daerah yang jauh. Nah, daerah yang jauh harus melewati Hijaz. Barakallahu fikum. Apalagi transportasi ketika itu tidak sama dengan pada zaman sekarang ini. Nah, maka di antara para pembantu Nabi Sulaiman yang berkata, yaitu ifrit, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Nah, berkata ifrit dari kalangan jin, saya akan memberikan atau membawa untukmu singgasana tersebut sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum engkau berdiri, naam, dari tempat dudukmu, naam, barakallahu fikum, singgasana itu sudah ada, naam, di depanmu. Naam. Jarak yang jauh, barakallahu fikum, mereka memiliki kekuatan dan, naam, barakallahu fikum, kelebihan yang melebihi umat manusia. Sehingga di antara mereka itu mampu untuk naik sampai ke atas langit, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Nam syayatinul ins, hanya saja mereka mendapatkan rintangan, yaitu rujuman, lemparan-lemparan bintang yang Allah peruntukkan untuk para syaitan tersebut. Ini fungsi yang kedua. Adapun yang ketiga, wa alamatin, dalam rangka sebagai petunjuk. Yang ketiga sebagai petunjuk. Wa alamatin yuhtada biha, kata al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah, untuk sebagai petunjuk yang bisa seseorang mendapatkan petunjuk dengannya. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik, maka barang siapa yang mencari-cari kebutuhan yang lain dari mempelajari ilmu nujum selain dari tiga hal yang disebutkan, nah maka sungguh dia telah melakukan kesalahan. Barang siapa yang memanfaatkan ilmu nujum selain dari tiga hal yang disebutkan, untuk perhiasan langit, untuk lemparan terhadap syaitan, untuk sebagai alamat, sebagai tanda, nah, yang bisa memberikan petunjuk, maka barang siapa yang meyakini lebih dari tiga hal ini tentang ilmu nujum tersebut, maka sungguh dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan pahalanya, telah menyia-nyiakan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah memberatkan dirinya dengan sesuatu yang mana pada dasarnya mereka tidak memiliki ilmu dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.